Saya katakan panas di akhirat di neraka lebih berat dari Radio Riyadul Jannah. Bersyukur 104 ini pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, maka terjadilah cara yang kita telah rencanakan. Kemudian yang kedua tentunya kita pun berterima kasih kepada ikhwah sekalian dari forum kajian Tasikmalaya yang telah merencanakan dengan sebaik-baiknya acara ini, sehingga mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kami pun sebagai tuan rumah memohon maaf jika dalam pelaksanaan terdapat kekurangan di sana sini, baik fasilitas ataupun hal-hal yang lainnya. Terutama ada satu hal, karena pada kesempatan ini bertepatan dengan kedatangan para santri yang telah melakukan liburan, barangkali ada hal-hal yang nanti di tengah perjalanan kurang begitu kondusif, maka kami memohon maaf atas perkara tersebut. Termasuk juga tentu beragam fasilitas yang ada. Nah, mudah-mudahan ini tidak mengurangi hikmahnya atau kebaikan dari acara yang kita laksanakan. Kita bersiap-siap untuk menyiapkan diri kita dan menunggu sebagian jemaah yang belum hadir di tengah-tengah kita. Kita siapkan alat tulis mungkin, dan juga hati kita, konsentrasi dan fokus kita untuk mendengarkan kajian. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Abdullah Zain. Kami atas nama Ma'had Jawa Sunnah mewakili para pimpinan yang kebetulan sekarang sedang berada di luar. Kami aturkan selamat, terima kasih dan mohon maaf kepada Ustaz yang pertama, kemudian juga kepada para hadirin sekalian jamaah pengajian. Semoga kita bisa meraih kebaikan yang optimal di majelis ini. Kemudian waktu dan tempat kami sediakan seluas-luasnya untuk Ustaz Abdullah Zain, tentunya disertai dengan harapan semoga beliau senantiasa diberikan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi dalam kehidupannya serta keluarga dan usianya. Terima kasih. Demikian sambutan dari kami sebagai wakil dari Ma'had atau pimpinan Ma'had Jawa Sunnah. Kami aturkan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada Al-Ustaz Heri Iman Santoso, perwakilan dari Ma'had Dihya Usunah Tasikmalaya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puja puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, hidayah dan taufik sehingga kita bisa kembali berkumpul di majlis ilmu taman-taman surga, yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di taman surga yang Allah sediakan di dunia ini menjadi sebab berkumpulnya kita kembali di taman surga yang sesungguhnya. Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah hadir bersama kita Al-Ustaz Abdullah Zain Habibullah Ta'ala. Kami ucapkan selamat datang Wilujang Sumping Ustaz. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudumikum bil ma'had bihya sunnah tasik malaya. Al-Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Ahad, tanggal 7 Januari 2018, Ma'had Ihya As-Sunnah kembali bisa menyelenggarakan kajian Tabligh Akbar yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Zain Habibullah Ta'ala. Beliau pengasuh sekaligus pimpinan Pondok Tunas Ilmu yang berada di Purbalingga, dan beliau juga salah satu pemateri kajian Islam di salah satu TV Islam, yakni TV Roja. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum memasuki acara inti, maka kami ingatkan pada jamaah sekalian untuk meluruskan niat, mengikhlaskan niat mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha dengan seksama mendengarkan apa yang nanti akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Zain Habibullah Ta'ala, sehingga kita mampu memahami dan mengamalkan apa yang nanti disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain Habibullah Ta'ala, dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walakin kepada Al-Ustaz Abdullah Zain Habibullah Ta'ala kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di Masjid Pondok Pesantren Ihya Ussunnah Tasikmalaya ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar radio Riyadul Jannah 104.5 FM di Tasikmalaya dan sekitarnya. Masing-masing dari kita memiliki cita-cita. Dan salah satu cita-cita tertinggi kita adalah ingin masuk surga. Sehingga dari sekian aktivitas yang kita lakukan di dalam kehidupan keseharian kita, maka kita berusaha untuk memberikan porsi yang besar agar aktivitas itu bisa mengantarkan kita kepada cita-cita mulia, yaitu ingin masuk. Sholat kenapa? Pengen masuk. Kenapa talabul ilm bisa mengantarkan ke surga? Kenapa mau puasa panas-panas, yang lain pada bisa minum, sedangkan engkau mau menahan haus dan dahaga, pengen masuk surga? Kenapa mau menyisihkan harta yang engkau miliki buat orang lain yang sama sekali tidak pernah membantumu dalam pekerjaan, pengen masuk surga? Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peluang kepada kita dari berbagai macam pintu yang akan mengantarkan kita ke surga. Akan tetapi, amat disayangkan banyak di antara kita justru melupakan pintu surga yang terdekat. Banyak di antara kita mencari surga di tempat yang jauh. Padahal sebenarnya di lokasi yang terdekat dengan dia pun ada pintu surga. Sehingga judul kajian kita, sebagaimana telah disampaikan dalam pengumuman, adalah pintu surga di rumahmu. Banyak di antara kita sibuk untuk mengejar surga di tempat yang jauh. Dan itu tidak salah. Tapi yang salah, ketika kita mau mencari surga di pintu yang jauh, padahal di dalam rumah kita sendiri ada pintu surga. Apa yang dimaksud dengan pintu surga di rumah? Apalagi kalau bukan birrul walidain. Ada seorang ulama namanya Iyas. Siapa namanya? Iyas. Iyas bin Muawiyah. Diceritakan pada suatu hari Allah menakdirkan ibunya Iyas meninggal dunia. Fabaka. Maka Iyas pun menangis. Ada salah seorang rekannya yang terheran-heran. Iyas, kamu kok nangis? Mungkin dipikir sama temannya, ulama itu harusnya bersikap tegar. Gak gampang nangis. Maka beliau mengatakan, ketika ditanya, "Ma yukika ya abawasilah?" Yes, apa yang membuatmu menangis? Maka beliau mengatakan, "Kana li babani maftuhani minal jannah." Kemarin, ketika ibu saya belum meninggal, di rumah saya ada dua pintu yang terbuka yang mengantarkan ke surga. Kemarin ketika ibu saya belum meninggal, di rumah saya ada dua pintu yang terbuka yang akan mengantarkan ke surga. Fa ughliqa ahaduhuma. Hari ini satu pintu itu sudah ditutup. Tinggal satu pintu. Ulama ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa siapapun yang masih dikaruniai dua orang tua lengkap, ayah dan ibunya, abi dan uminya, maka sejatinya di rumahnya ada dua pintu yang terbuka yang akan mengantarkan ke surga. Dan ini bukan perkataan ulama saja, Rasulullah SAW yang menyampaikan itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu tengah surga. Apa kata Nabi SAW? Orang tua adalah pintu tengah surga. Fa in syi'ta fa adh' dzalikal bab aw ihfadhhu. Engkau bisa saja menyia-nyiakan pintu tersebut atau engkau manfaatkan pintu itu. Pintu itu ada di rumah. Engkau sia-siakan pintu tersebut, engkau yang rugi. Dan apabila engkau manfaatkan pintu itu, maka engkau yang beruntung. Jangan dipikir surga itu hanya dicapai dengan tahajud. Jangan dipikir surga itu hanya dicapai dengan puasa Senin Kemis. Bahkan dengan birrul walidain akan mengantarkan kita ke surga lewat pintu yang terdekat dengan kita. Ada seorang ulama namanya Muhammad bin Munkadir. Siapa? Muhammad bin Munkadir. Beliau berkata, saya pernah semalaman memijit kaki ibu saya. Satu malam suntuk. Ibu saya minta dipijit, maka saya pijit kakinya semalam suntuk. Sedangkan saudaraku Umar, jadi Muhammad bin Munkadir punya saudara namanya Umar. Umar bin siapa? Umar bin siapa? Ya Munkadir lah. Muhammad bin Munkadir saudaranya Umar. Berarti Umar bin Munkadir. Jadi Muhammad bin Munkadir cerita, beliau pernah diminta sama ibunya untuk memijati kaki ibunya semalam suntuk. Sedangkan saudaranya yang bernama Umar sholat tahajud semalam suntuk. Yang satunya mijiti kaki ibunya, yang satunya tahajud. Apa kata Muhammad bin Munkadir? Aku tidak menganggap bahwa amalan Umar lebih bagus daripada amalan yang aku lakukan. Muhammad bin Munkadir tidak minder. Tidak merasa berkecil hati. Ketika melihat saudaranya tahajud, tahajud, tahajud, tahajud, sedangkan dia cuma dalam tanda kutip mijiti kaki ibunya. Beliau tahu bahwasanya memijit orang tua atau ibunya ini akan mengantarkan ke surga sebagaimana tahajud akan mengantarkan ke surga. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Beliau SAW pernah ditanya, apa sih sesuatu yang paling sering, paling banyak memasukkan manusia ke surga? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa dan akhlak yang mulia. Umar mencari surga lewat takwa, Muhammad mencari surga lewat akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Berbicara tentang birrul walidain, banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi kita untuk menjalankannya. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita hanya akan ambil dua ayat dan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dua-duanya, ayat dan hadis ini sering kita dengar. Namun sangat disayangkan banyak di antara kita sekedar membaca lewat tanpa memahaminya lebih dalam, apalagi mempraktekannya. Ayat tersebut adalah surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Surat apa? Al-Isra ayat 23 sampai 24. Yaitu ayat yang berbunyi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada kalian agar kalian hanya beribadah kepada Allah saja. Wabil walidaini ihsan. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Kelanjutannya, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Seandainya salah satu atau dua-dua dari orang tuamu telah sampai ke usia yang lanjut, fala taqul lahumā uff. Janganlah sekali-kali engkau ucapkan uff. Wala tanharhuma, jangan engkau membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan hendaklah engkau mengucapkan kata-kata yang mulia kepada beliau berdua. Ini ayat 23. Ayat 24, waqfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tuamu karena dorongan kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghir. Dan bacalah doa, wahai Rabbi, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana dahulu mereka berdua telah merawatku saat aku kecil. Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ayat ini akan kita potong-potong, kemudian kita bahas potongan-potongan tersebut. Allah mengawali firman-Nya dengan mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Allah mewajibkan bagi kalian agar kalian beribadah hanya kepada Allah. Ini biasa diistilahkan dengan tauhid. Allah mewajibkan kepada kalian tauhid. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Kata para ulama kita, menyimpulkan dari ayat yang barusan kita dengar, Allah memerintahkan tauhid, habis itu memerintahkan apa? Birrul walidain. Tauhid itu haknya Allah, birrul walidain haknya manusia. Dan manusia itu banyak. Ada orang tua, ada anak, ada tetangga, ada teman, ada atasan, ada bawahan, ada rekan kerja. Hak manusia yang pertama kali disebutkan setelah haknya Allah adalah manusia yang bernama orang tua. Dan ini menunjukkan bahwa hak orang tua adalah hak terbesar setelah hak siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. Ihsan. Kebaikan anak kepada orang tua yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran ini, seluruh jenis kebaikan. Mau kebaikan yang sifatnya ucapan, nanti kita akan jelaskan ketika kita sampai kepada firman Allah, qaulan karima. Baik ucapan ataupun perbuatan. Entah itu perbuatan dengan tangan kita, perbuatan dengan kaki kita, perbuatan dengan harta kita. Seluruh kebaikan tercakup di dalam ayat wabil walidaini ihsan. Kebaikan apapun yang diinginkan oleh orang tua kita, lakukan. Beliau sedang mencuci, kita bantu mencuci. Beliau sedang berkebun, kita bantu berkebun. Beliau sedang beternak, kita bantu beternak. Beliau sedang menyapu, kita bantu menyapu. Beliau sedang mengepel, kita bantu mengepel. Apapun yang bisa kita lakukan berupa kebaikan untuk orang tua kita, lakukan. Orang tua kita minta diantar ke pasar, lakukan. Itu jalan kita menuju ke surga. Orang tua minta kita diantar berobat, antarkan. Itu jalan menuju ke surga. Orang tua kita sedang bersih-bersih sawang-sawang yang ada di atap rumah, bantu. Itu jalan menuju ke surga. Apapun kebaikan, keinginan orang tua kita, selama itu tidak melanggar syariat agama, maka bantu, lakukan. Karena itu adalah jalan yang akan mengantarkan kita ke surga. Termasuk finansial. Termasuk bantuan berupa harta untuk makan, untuk minum, untuk berobat. Pernah ada seorang sahabat yang bernama Usamah. Siapa? Usamah. Di zaman Uthman bin Affan sebagai khalifah. Di zaman Uthman bin Affan sebagai khalifah. Harga korma mahal sekali. Sedangkan Usamah ini adalah seorang yang sangat peduli dengan orang tuanya. di saat di zaman sedang mahal-mahalnya korma, ibunya Usamah minta korma. Minta korma. Di zaman sedang mahal-mahalnya korma. Maka Usamah pun nyari di pasar. Ternyata menemukan korma harganya 1000 dirham. Kalau 1 dirham 41.000 rupiah. Berarti 1000 dirham berapa? 41 juta rupiah. Dibeli sama Usama? Dibeli. Orang-orang pada heran. Usama yang bener aja ente. Gak nunggu harganya turun. Apa kata Usama? Aku punya prinsip. Apapun yang diminta oleh orang tuaku, selama itu halal dan aku bisa beli, aku akan beli. Aku punya prinsip. Apapun yang diminta oleh orang tuaku, selama itu halal, kemudian aku mampu untuk memenuhi permintaannya, maka aku akan penuhi permintaannya. Berapa tadi harganya? 41 juta. Saya gak bisa bayangkan kalau misalnya permintaan seperti itu tertuju kepada kita, saya dan Anda. Dibelikan? Mikir-mikir dulu. Ini bisa buat makan 1 tahun. Tapi ini Usama yang faham tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ketika ada seorang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, innali malan wa walada wa walidi yahtaju mali. Ada seorang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku punya anak, punya harta. Orang ini berkata, aku punya anak, punya harta. Orang tuaku datang butuh hartaku. Aku punya duit, punya anak, punya tanggungan. Nah, orang tuaku datang, dia butuh duit. Gimana wahai Rasul, aku kasih? Maka Nabi SAW mengatakan, anta wa maluka li abika. Kamu dan harta yang kamu miliki, kepunyaan orang tuamu. Bukan cuma hartamu. Kamu, fisik kamu, tubuh kamu, beserta dengan apa yang kamu miliki, itu punyaan orang tua. Usama tahu persis hadis Nabi SAW tersebut. Makanya beliau gak tanggung-tanggung. Sahabat yang lain, saya lupa namanya, sama kasusnya ketika korma lagi mahal-mahalnya. Bapaknya sahabat tersebut pengin isinya batang korma. Isinya batang korma. Kalau di negeri kita isinya apa? Pohon? Pohon kelapa. Apa istilah Sundanya isinya pohon kelapa? Apa? Umut. Umut. Umbut. Ya segitulah. Itu enak dibikin sayur. Ada seorang ayah dari salah satu sahabat Nabi SAW pengen banget isi batang korma. Padahal korma lagi mahal-mahalnya. Korma lagi mahal-mahalnya. Apalagi pohonnya. Kalau kormanya mahal, apalagi pohonnya. Maka dengan segera, tidak banyak komen, sahabat tersebut langsung keliling cari di Madinah pohon korma terbaik. Pohon korma super. Tanya, ini berapa harganya? Sekian, bayar. Langsung ambil kapak, ditebang. Ini orang baru beli langsung ditebang. Ini penting ini, invest. Ini peluang untuk investasi yang luar biasa. Kalau dibiarin, buahnya bisa berbuah, menghasilkan duit banyak. Ya, pohonnya bisa berbuah, menghasilkan buah banyak, dijual, menghasilkan duit banyak. Kenapa beli-beli langsung ditebang? Dia pikir, orang-orang pikir ini agak kurang waras. Apa kata beliau? Ayahku minta isinya batang ini. Selama aku bisa penuhi permintaan ayahku, aku akan penuhi. Mereka adalah orang-orang yang faham betul sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abik. Makanya saya sedih dan sering saya ulang kisah ini. Ketika saya ngisi pengajian, selesai pengajian biasa ada tanya jawab. Di antara pertanyaan yang disampaikan oleh penanya saat itu via radio, seorang adik yang mengeluhkan tentang perilaku kakaknya. Ustaz, apa yang mesti saya lakukan? Apa yang mesti saya sampaikan kepada kakakku? Kami punya ibu sudah tua. Sekarang sakit-sakitan. Salah satu yang membuat ibu kami sakit-sakitan adalah karena kakak kami setiap hari menagih utang kepada ibu kami. Ibu kami pernah pinjam duit kepada kakak kami dan belum bisa membayar. Kakak kami setiap hari nagih utang itu kepada ibu kami sampai ibu kami jatuh sakit. Kalau seandainya tidak ada yang bertanya seperti itu, saya tidak percaya kalau ada manusia seperti itu di muka bumi. Jangankan hartamu, fisikmu, tubuhmu, otakmu, semua dirimu itu milik orang tuamu. Kok bisa-bisanya nagih utang dengan cara yang seperti itu sampai orang tuanya sakit. Dan sudah sakit masih nagih pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa bil walidaini ihsan. Kelanjutannya, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Seandainya kedua orang tuamu atau salah satunya telah lanjut usia. Pertanyaannya, apakah birrul walidain berlaku hanya kepada orang tua yang sudah lanjut usia? Ini pertanyaan. Mana jawabannya? Perlu diulangi pertanyaannya? Oh, ngalamun ini. Allah katakan di dalam ayat yang barusan kita dengar, seandainya kedua orang tuamu atau salah satu di antara keduanya sudah lanjut usia, fala taqul lahumā uffin, jangan engkau katakan uff. Pertanyaannya, apakah birrul walidain hanya berlaku kepada orang tua yang sudah lanjut usia? Tidak. Kenapa kok Allah menyebutkan usia lanjut di dalam ayat ini? Yang bisa jawab kasih hadiah. Sensitif, bagus. Ada yang lain? Sakit-sakitan. Ada yang sehat orang tua? Udah tua? Banyak, ya. Gak bisa apa-apa, bagus. Ada yang lain? Bagus, ya. Dalam perawatan kita, iya. Ada yang lain? Ya. Gak mengurus. Bagus. Ada yang lain? Pas. Pas. Ya. Bagus. Ya. Silakan. Orang tua semakin lanjut usianya, seluruh yang dia miliki, fisiknya, kekuatannya, semakin berkurang. Ketika semakin berkurang, maka ketergantungan dia kepada anak semakin kuat. Saya sekarang misalnya usia 38 tahun. Alhamdulillah masih bisa ngangkat-ngangkat sendiri, masih bisa mandi sendiri, masih bisa nyapu sendiri, masih bisa nyuci baju sendiri. Tapi ketika usia nanti sudah berapa? 80, 70. Sangat membutuhkan bantuan siapa? Anak. Kalau jalan sudah perlu untuk dituntun, karena kakinya sudah rapuh, tidak kuat lagi untuk menopang tubuhnya yang semakin ringkih, penglihatannya semakin rabu, pendengarannya semakin berkurang, tangannya semakin keriput, mengambil gelas segini saja sudah mulai apa namanya istilah kalah ngadek-dek ya. Kalau kami di Jawa mengatakan buyuten, sudah apa? Gemetar. Padahal cuma ngambil apa? Gelas. Bukan disuruh ngangkat meja, bukan. Cuma ngambil gelas. Sudah kayak gini. Dan ingat bahwa tangan yang keriput itu adalah tangan yang selalu menuntun kita bertahun-tahun, mengantarkan kita ke sekolah, mengantarkan kita bermain, mengantarkan kita ke sana kemari. Dan tubuh beliau yang ringkih itulah Tubuh yang senantiasa menggendong kita kesana kemari bertahun-tahun. Tangan yang sudah gemetaran tadi, yang sudah keriput, itulah tangan yang sudah menyuapi kita sekian ratus atau ribu suapan. Maka wajar seandainya ada seorang datang kepada Ubaidullah ibnu Umair, sebagaimana dituturkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Birr was-Silah. Orang itu berkata kepada Ubaidullah ibnu Umair, "Hamaltu ummi ala raqabati min Khurasan." Wahai Imam, aku gendong ibuku dari Khurasan. Khurasan itu kalau sekarang daerah Afghanistan, Iran, dan sekelilingnya. Aku gendong ibuku dari mana? Khurasan. Kemana? Ke Mekah. Hatta qadaitu bihal manasik. Aku gendong dari Khurasan berjalan kaki sampai ke Mekah. Kemudian aku gendong tawaf, sa'i, seluruhnya sampai selesai ibadah haji. Berapa kilometer? Ribuan kilometer. Aku gendong di atas pundakku ibuku. Aturani jazaituha. Menurutmu, wahai imam, apakah apa yang aku lakukan ini sudah bisa membalas jasa ibuku? Maka beliau menjawab, la wala talqatan wahidah. Tidak. Sekalipun engkau ingin membalas satu hentakan ibumu ketika melahirkanmu. Jadi ketika wanita akan melahirkan anak, dia akan apa? Menghentakkan, mengejan. Dan itu sakit luar biasa. Apa yang kamu lakukan menggendong ibumu ribuan kilometer sampai menyelesaikan ibadah haji, itu untuk membalas sakitnya satu hentakan ibumu saat melahirkanmu, tidak bisa dan tidak cukup. Ada yang pernah menggendong ibunya berjalan 10 kilometer? Ada. Satu kilometer? Belum. 10 meter? Terus berapa meter? Lantas kapan kita balas kebaikan orang tua kita? Maka Allah subhanahu wa ta'ala sengaja menyebutkan usia lanjut. Karena usia lanjut, fisik orang tua kita semuanya akan berkurang. Ingatannya berkurang, penglihatannya berkurang, fisiknya berkurang, pendengarannya berkurang, semuanya berkurang. Nah, kalau semuanya sudah berkurang tersebut, apa kata Allah? Fala taqullahuma uff. Jangan sekali-kali engkau katakan uff. Uff itu apa ya? Mungkin ya. Uff itu kalau di bahasa kita apa? Kalau di Jawa manggilnya le. Kalau di sini apa? Jam. Beliin garam di warung sebelah. Ya. Iya, tapi ditambahi. Orang tua itu ketika sudah lanjut usia, kita bantu tapi sambil ada ungkapan seperti tadi, itu sangat menyakitkan. Walaupun kita jalankan apa yang dia minta. Sebab semakin orang tua lanjut, dia akan semakin sensitif. Sehingga sering ada anak atau seorang jamaah datang, "Ustaz, kenapa apa yang saya lakukan salah terus di mata orang tua saya?" Wajar, karena orang tua itu semakin tua semakin sensitif. Karena memang sudah sunnatullah, orang itu ketika masih kecil dia sensitif, ya gampang tersinggung. Nanti kalau sudah besar, mulai dewasa, nanti ketika tua akan kembali seperti saat dia masih kecil. Maaf ya, kalau misalnya anak-anak kecil sekarang sama temennya, ya di kalau Jawa, bahasa Jawa itu diiwi-iwi. Diiwi-iwi itu apa? Apa? Sulit deh. Ya. Atau mulutnya dijelek-jelekin, menghina gitu. Marah anak kecil? Marah? Kalau antum begitu kan marah? Apa itu? Gak peduli kan? Kenapa? Karena kita semakin dewasa. Ya. Yang namanya orang semakin tua akan kembali seperti saat kecil. Sehingga cuma salah dikit, bahkan kadang-kadang enggak salah, orang tua sensi. Kita nih datang jauh-jauh. Misalnya orang tua di Tasik misalnya. Sedangkan kita datang dari Jawa. Karena kita silaturahim sama orang tua jauh-jauh dari Jawa ke Tasik, maka bawa oleh-oleh banyak. Apa komen orang tua? Ngapain bawa makanan banyak-banyak? Di sini juga bawa di sini juga banyak makanan. Mubazir. Salah kan? Bawa oleh-oleh salah. Tahun berikutnya datang enggak bawa apa-apa. Apa kata orang tua? Pelit. Jauh-jauh gak bawa apa-apa. Terus maunya gimana? Bawa oleh-oleh salah. Gak bawa oleh-oleh salah. Sensi. Terus bagaimana Ustaz? Sabar. Gak ada yang lain kecuali sabar. Sebagaimana dahulu orang tua kita sabar untuk menghadapi pertanyaan kita. Coba ketika kita masih kecil, tanya sama orang tua berapa kali? Ya. Bu, Pak, ini apa? Jawab, itu lampu. Besoknya lagi tanya, itu apa? Lampu. Besoknya lagi tanya, itu apa? Lampu. Berapa kali coba? Sekarang saya tanya, di dalam rumah kita ada berapa barang? Banyak kan? Nah, kalau satu barang pertanyaan sampai 10 kali, berarti berapa pertanyaan yang dilontarkan oleh kita saat kecil kepada orang tua kita, dan orang tua kita tetap sabar untuk menjawab pertanyaan seluruh apa yang kita tanyakan. Minimal kita itu membalas kesabaran orang tua kita kepada kita saat kita masih kecil. Itu minimal. Contoh yang lain, orang tua sakit, kita tawari, "Ibu, ayo periksa ke dokter." "Enggak lah, besoknya kelihatan belum sembuh. Ibu, ayo periksa ke dokter. Enggak lah. Setelah seminggu, parah. Yang antar ibu ke rumah sakit. Gimana perasaan? Kenapa enggak dari kemarin? Sekarang giliran parah mau? Dari kemarin kan kalau misalnya masih ringan, itu kan lebih cepat sembuhnya insya Allah. Ini sudah parah baru dari kemarin, kenapa enggak? Itu perasaan disimpan. Di mana? Di hati. Dan enggak usah diucapkan. Bahkan kalau perlu, enggak usah ditampakkan di dalam raut muka kita. Kadang-kadang orang tua, walaupun tidak kita ucapkan, dari raut muka kita, dari cara kita menggandeng, dari cara kita mendorong kursi roda, dari cara kita menaikkan ke mobil, menutup pintu mobil, orang tua bisa paham bahwa kita saat itu mengantarkan dengan perasaan jengkel. Orang tua paham. Maka bagaimana Ustaz? Tahan. Dan bawa ke rumah sakit. Siap. Sudah selesai. Titik. Gak usah pakai koma. Siap. Itu namanya siap koma. Siap titik. Sudah. Pelan-pelan diantar. Terus bagaimana Ustaz kalau emosi memuncak? Tahan nafas. Tarik nafas dalam-dalam. Biar agak lega. Keluar dulu, keluar. Cari udara yang segar. Ya. Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pesan dari Nabi SAW, idza ghadibta faskut. Kalau kamu lagi marah, kalau emosimu lagi memuncak, faskut. Apa faskut? Diem. Apanya yang diem? Apanya yang diem? Ya mulutnya, ya tangannya, ya kakinya. Maksudnya jangan melampiaskan kemarahan dengan mulut, dengan tangan, dengan kaki, dengan apapun. Tahan. Itu pesan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala taqul lahumā uffin. Kelanjutan ayatnya, wala tanharhumā. Dan janganlah engkau membentak kedua orang tuamu, wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan ucapkanlah kalimat yang baik kepada kedua orang tuamu. Kalau di dalam istilah kami di Jawa itu ada bahasa dari yang muda kepada yang lebih tua. Bahasa apa itu? Bahasa kromo. Kalau lebih tua lagi kromo inggil. Di Sunda ada? Apa istilahnya? Di tahapan ya, pokoknya dari yang muda ke yang tua. Ya. Kalau makan, kalau orang Jawa buat yang lebih tua itu apa? Dahar. Kalau di sini apa? Nah, ya begitulah. Ya. Dahar itu kasar. Kebalik berarti ya. Kalau di sana, kalau kasarnya itu mangan. Ya, mangan. Kalau sama orang tua, gunakan kata-kata yang baik. Anda, kalau kami membahasakan panjenengan. Kalau kasar, sampean. Ya. Ucapkanlah kata-kata yang halus. Termasuk juga melayani obrolan orang tua. Orang tua itu paling seneng itu kalau lagi cerita kita dengerin. Pernah ada seorang ibu punya anak banyak. Dan semua anaknya sukses secara materi duniawi. Kecuali satu anak. Katakanlah anak yang nomor 5 misalnya ya. Anak yang nomor 5 ini satu-satunya anak yang secara materi duniawi paling rendah. Dan alhamdulillah seluruh anak tadi berusaha untuk menservis orang tuanya. Anak yang pertama berusaha untuk membuatkan rumah yang megah. Anak yang kedua berusaha untuk mengisi-isi rumah dengan perabotan yang mewah. Anak yang ketiga bulanan orang tuanya makan minumnya ditanggung. Anak yang keempat pengobatan orang tuanya dijamin. Anak yang keenam perawat ya siap untuk merawat orang tuanya. Pendek kata seluruh anaknya berusaha untuk memberikan servis terbaik untuk orang tuanya. Ternyata ketika ibu itu ditanya, siapa dari sekian banyak anak yang paling engkau sayangi? Jawabannya, anak yang kelima. Yang tidak menyediakan rumah, perabotan, karena gak punya. Ditanya, kenapa? Kok justru malah yang paling engkau sayangi adalah anak yang kelima? Karena anakku yang kelima ini paling sabar untuk mendengar cerita-ceritaku setiap harinya. Walaupun ceritanya itu-itu saja. Betul? Betul gak? Betul. Dulu Jang, kamu ketika kecil pernah kecemplung? Pernah masuk kolam, terus diselamatkan sama orang. Alhamdulillah Jang, kamu sampai sekarang hidup. Setiap hari ceritanya itu. Kalau anak yang sabar gimana? Alhamdulillah, selamat ya. Sekarang jadi bisa menemani ibu ngobrol. Besoknya lagi cerita. Alhamdulillah, Allah jaga. Besoknya lagi ngobrol. Alhamdulillah, siapa ya yang bantu dulu ya? Besoknya cerita lagi, alhamdulillah, saat itu yang nolong pertama kali itu gimana? Besoknya lagi cerita lagi, alhamdulillah, saat itu dibawa ke dokter enggak? Ceritanya itu ditanggapi. Kemudian tanya, saudara Anu yang sudah nikah siapa? Itu kan orang tua seperti itu. Yang sudah nikah, terus sudah nikah punya anak atau belum? Ya. Terus bagaimana anaknya, sekolahnya di mana? Anak yang kelima ini tahu persis setiap info tentang saudara-saudara. Selalu dia mengupdate info tentang saudara-saudara. Sehingga ketika ibunya tanya tentang perkembangan saudara-saudaranya, si anak yang kelima ini siap dengan info-info yang selalu update. Juga sekarang, bayangkan dan bandingkan dengan kita. Banyak di antara kita, kalau diajak ngobrol sama orang tuanya, menjawab sekenanya, sambil sibuk pegang HP. Betul? Betul? Betul. Saya tanya, kalau Anda sedang menghadap pejabat, berani sambil ngobrol sambil buka WA? Berani? Nah, kenapa sama orang tua berani? Pejabat itu ngasih apa? Ini orang tua kita. Kenapa kita dengan beraninya ketika diajak ngobrol sama orang tua kita? Mata kita sibuk sampai orang tua kita mengulangi pertanyaan 3-4 kali. Saat itu otak kita sedang berada di HP orang tua kita, ngobrol di hadapan kita, ternyata kita gak perhatikan. Singkirkan dulu HP tersebut. Baik. Wa qul lahumā qawlan karīman. Terus kelanjutannya, wakhfid lahumā janāḥadh-dhulli minar rahmah. Artinya, rendahkanlah dirimu di hadapan orang tuamu. Ini adab berikutnya. Merendahkan diri di hadapan siapa? Orang tua. Anda boleh sukses di dalam pekerjaan Anda. Ada yang sukses menjadi bos di sebuah perusahaan yang memiliki sekian ratus karyawan. Anda boleh sukses menjadi seorang jenderal yang ditakuti oleh prajuritnya yang jumlahnya ribuan. Anda boleh menjadi rektor di sebuah universitas, profesor, doktor, yang memiliki bawahan sekian ribu mahasiswa. Ingat, kalau sudah ketemu dengan orang tua, seluruh jabatan tadi copot, lepas. Label bintang 3-4 yang ada di pundak kita, lepas. Jabatan sebagai rektor, lepas. Walaupun orang tua kita cuma tamatan SD, sedangkan kita sudah profesor, doktor. Kalau sudah di hadapan orang tua, rendahkan diri kita. Walaupun kita sudah menjadi jenderal, sedangkan orang tua kita merupakan petani, lepas seluruh atribut tadi di hadapan orang tua kita. Saya pernah membawakan kisah tentang seorang ulama, saya lupa sekarang nama ulamanya, tengah-tengah ngisi pengajian seperti ini. Tahu-tahu dari jendela, jendelanya kebuka. Datang ibu dari ulama tadi. Datang-datang langsung manggil-manggil dari jendela. Hei, le, jam. Ya ibu, gimana ibu? Itu ayam yang di rumah belum dikasih makan. Bayangkan, lagi ngisi, jamaahnya banyak, ibu. Tahu-tahu dipanggil sama ibunya, dan maaf ibunya ini kurang sehat. Ibunya kurang sehat. Kurang waras pikirannya. Dia lagi buka kitab seperti ini. Maka beliau pun tutup kitab. Wahai murid-muridku. Duduknya saya di sini, hukumnya fardu kifayah. Sedangkan aku memenuhi panggilan ibuku, hukumnya fardu ain. Assalamualaikum. Keluar. Dituntun ibu. Mana ibu ayam-ayamnya? Kasih makan. Sudah ibu? Ya, sudah sana. Balik lagi mas. Assalamualaikum. Kita lanjutkan pelajaran tadi. Anda kiai, Anda ajengan, Anda ustaz, dai sejuta umat. Kalau sudah di hadapan orang tua, Anda adalah anak dari orang tua. Jangan mentang-mentang kalau sudah menjadi ulama besar, lantas kemudian melupakan orang tua, meremehkan orang tua. Justru salah satu yang menunjukkan kebesaran ilmu seseorang adalah ketika dia tetap rendah di hadapan orang tuanya. Dan yang menunjukkan kekerdilan ilmu seseorang adalah ketika dia merasa tinggi, sombong, angkuh di hadapan orang tuanya. Kenapa kita merendahkan diri di hadapan orang tua kita? Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Kenapa kita rendahkan? Minar rahmah. Karena dorongan kasih sayang. Orang tua kita inilah yang telah berjasa kepada kita. Yang telah mengorbankan nyawanya antara hidup dan mati untuk melahirkan kita. Maka kita berusaha untuk merendahkan diri kita di hadapan orang tua karena dorongan kasih sayang. Karena menjalankan perintah Allah bukan karena kepentingan-kepentingan duniawi. Tidak seperti sebagian orang yang masya Allah sangat sopan kepada orang tuanya di awal bulan karena dia pengen dapat jatah pensiunan orang tuanya. Sudah punya anak, masih datang kepada orang tuanya minta jatah pensiunan. Subhanallah. Bukannya dia yang ngasih orang tuanya. Orang tuanya sudah tua, sudah gak punya pemasukan, cuma ada pensiunan. Masih direcoki juga pensiunannya. Mending kalau yang datang satu, ini 5 anak semuanya sudah duduk rapi. Semuanya menawarkan bantuan. Siapa yang mau ngantar hari itu ke kantor pos? Karena ada udang di balik. Ada udang di balik batu. Ada maksud tertentu. Bukan itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Merendahkan diri karena dorongan kasih sayang. Merendahkan diri karena dalam rangka menjalankan perintah Allah. Lalu Allah tutup firman-Nya dengan waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita disuruh berdoa rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana beliau berdua dahulu mendidikku saat aku masih kecil. Poin ini akan kita bahas insyaallah di akhir kajian. Ini satu ayat tentang birrul walidain atau dua ayat. Kita akan pindah ke hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga enggak banyak-banyak hadis Rasul. Paling cuma 2 juga. Hadisnya juga sering kita dengar. Yaitu hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku baiki? Siapakah manusia yang paling berhak untuk aku sikapi dengan baik? Maka Nabi SAW menjawab, ummuka. Apa ummuka? Ibu. Thumma man? Dia bertanya lagi, terus siapa? Nabi SAW menjawab, ibu. Dia bertanya lagi, terus siapa? Nabi katakan, ibu. Thumma man, thumma abuka. Terakhir, baru ketika dia bertanya lagi, terus siapa lagi wahai Nabi? Maka beliau menjawab, bapakmu. Berarti berapa kali ibu? 3 kali. Bapak berapa? 1 kali. Ini hadis sering kita dengar kan? Jadi, ada satu faedah pelajaran penting yang kami dapatkan dari kajian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala. Saat itu saya sedang di kendaraan pas nyetel radio, ternyata pas kajiannya Syekh Abdul Razak, pelajaran yang beliau sampaikan dari hadis tadi adalah, apakah hadis Rasul barusan itu mengajarkan kepada kita bahwa yang berhak untuk kita baiki itu cuma bapak dan ibu? Pertanyaan saya ulangi, apakah hadis tadi mengajarkan kepada kita bahwa manusia yang berhak untuk kita sikapi dengan baik cuma bapak dan ibu? Tidak. Terus apa isi hadisnya? Apa isi hadisnya? Keutamaan. Ada yang lain? Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaan sahabat itu kepada Rasul apa? Siapa yang paling berhak? Bukan siapa yang dibaiki, tapi siapa yang paling berhak. Bukan berarti sama orang lain tidak baik, tapi kalau mau berbuat baik, yang paling berhak mendapatkan sikap baik kita adalah orang tua. Terutama siapa? Ibu. Coba sekarang saya tanya. Anda, kalau ketemu sama rekan bisnis, akan terjadi transaksi dalam jumlah nominal yang besar. Anda ngomongnya hati-hati gak? Hati-hati kan? Bahkan sebelum janjian ketemu, sudah apa? Menyusun kata-kata. Nanti yang akan saya ucapkan seperti ini. Seperti itu? Iya. Yeah. Apakah Anda seperti itu dengan orang tua Anda? Contoh yang lain. Pengen ngobrol sama ustadz. Konsultasi. Dan menghormati sekali ustadz tersebut. Kira-kira kita datang langsung keluar apapun kata-katanya, atau kita pikirin kira-kira nanti yang mau dikeluarin apa? Dipikirin dulu gak? Apakah seperti sama orang tua? Ketika mau ketemu pejabat, mau mengajukan proposal, minta apa? Bantuan. Proposal itu ditulis. Hati-hati? Hati-hati. Bahkan bolak-balik diedit. Belum puas minta tolong diedit sama orang lain yang lebih. Tolong dong ini kata-katanya, Mbok. Nanti ada kata-kata yang kurang baik. Apakah kita seperti sama orang tua kita? Di antara sekian banyak manusia yang paling berhak untuk kita sikapi dengan sikap yang terbaik adalah orang tua kita, terutama ibu kita. Jadi kalau Anda bisa sopan kepada ajengan, Anda bisa sopan kepada kiai, Anda bisa sopan kepada ustaz, kenapa tidak bisa sopan kepada orang tua? Kalau Anda bisa bertutur kata yang halus kepada rekan bisnis, kepada kepala sekolah, kepada rekan di kantor, kenapa kita tidak bisa bertutur kata halus kepada orang tua kita? Kalau kita hormat kepada atasan kita, kenapa kita tidak bisa hormat kepada ibu kita? Kalau kita menjaga perilaku kita, gerak-gerik kita di hadapan seorang pejabat, kenapa kita tidak lakukan itu di hadapan orang tua kita? Yang paling berhak untuk mendapatkan seluruh kebaikan itu adalah ibu kita, bapak kita. Bukan pejabat, bukan ajengan, bukan kiai, bukan ustadz. Bukan berarti bahwa mereka tidak berhak untuk kita baiki. Tapi yang paling berhak adalah orang tua. Dan jangan dipahami dari apa yang saya sampaikan, setelah ini kemudian tidak hormat kepada ajengan, kiai, ustadz. Jangan. Salah tangkap lagi nanti. Bukan itu maksudnya. Kalau kita sama ajengan hormat, berarti sama orang tua lebih hormat. Zainal Abidin. Siapa? Zainal Abidin. Salah satu cucu atau cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkenal sangat berbakti kepada ibunya. Menjadi ikon birrul walidain di zamannya. Jadi kalau pengen cari contoh birrul walidain, cari siapa? Zainal Abidin. Anehnya, Zainal Abidin ini gak pernah makan bareng sama ibunya. Padahal beliau adalah ikonnya birrul walidain. Kenapa gak pernah makan? Akhirnya orang-orang pada heran. Kenapa? Akhirnya ada yang penasaran, wahai imam, kenapa engkau kan terkenal sangat berbakti kepada orang tua, kenapa engkau gak pernah makan bareng sama ibu? Kalau nemani, iya. Nemani ibunya makan, iya. Tapi makan bareng, ibunya makan, dia ikut makan, enggak. Kenapa? Kata beliau, aku takut kalau makan bareng sama ibu. Aku takut mendahului ibuku mengambil sesuatu yang ingin diambil oleh ibuku. Di meja itu ada lauk. Kalau Anda di sini ada tahu, ada tempe, ada ikan asin, ada nasi timbel lengkap, isinya apa aja? Tahu, tempe, ikan asin, sambal, lalap, aduh petainya yang disebutin, apa lagi, ayam, ya itu ya, misalnya nih, makanya itu, saya itu takut kalau makan sama ibuku, aku mengambil lauk dari lauk-lauk yang tadi disebutkan, saya takut saya ngambil lauk yang ibuku pengen ngambil. Saya takut ngambil tempe, ternyata ibuku pengen tempe. Ustaz kan tahu, Ustaz. Kesukaan ibu apa kan tahu. Apa kesukaan ibu gak akan kita ambil. Betul, akan tetapi suatu hari, kadang-kadang orang bosan dengan kesukaannya. Kesukaannya ikan asin. Kita gak ambil ikan asin, kita ambil tempe, tahu ternyata ibu kita saya itu pengen makan tempe tahu. Dan aku anggap perbuatan itu adalah perbuatan durhaka kepada orang tua. Mengambil sesuatu yang ingin diambil oleh orang tua. Menurutku, menurut siapa? Zainal Abidin, itu termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua. Maka aku takut durhaka, sehingga kalau aku diajak makan oleh ibuku, aku tunggu ibuku sampai selesai makan. Apa yang tersisa dari makanan ibuku itulah yang akan aku makan. Bandingkan dengan kita. Makanan semuanya diambil, malah orang tua dapat apanya? Dapat sisa. La haula wa la quwata illa billah. Saya tidak katakan kita enggak boleh makan bareng orang tua kita, tidak. Akan tetapi prioritaskan orang tua kita. Orang tua kita pengennya yang mana? Tanya dulu sama orang tua. Jangan kita ambil yang kita suka, yang enggak kita suka, kita kasihkan kepada siapa? Orang tua kita, jangan. Ini hadith yang pertama. Hadith yang kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadith riwayat Muslim. Raghima an. Celaka. Berapa kali? Saya tanya. Jadi ucapan siapa? Rasulullah SAW. Anda, kalau suatu hari ada seorang ustaz, seorang kiai, seorang ajengan mengatakan kepada Anda, celaka. Bisa tidur? Takut? Takut kan? Aduh, celaka beneran nih. Barusan yang mengucapkan celaka siapa? Rasulullah SAW. Berapa kali? 3 kali. Kenapa 3 kali? Nabi SAW mengucapkan sekali cukup? Cukup. Kenapa 3 kali? Memperkuat, mempertegas bahwa orang ini pasti celaka. Siapa wahai Rasul? Man ajraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Celaka, celaka, celaka. Seorang anak yang dikasih umur bisa menjumpai orang tuanya, salah satu atau keduanya, dalam usia lanjut, lalu dia gagal memanfaatkan itu untuk memasukkannya ke surga. Hadis riwayat Muslim. Anda, kita semua yang punya orang tua sudah lanjut usia, 1 atau 2, kemudian kita gagal memanfaatkan kesempatan emas itu untuk mengantarkan kita ke surga, celaka, celaka, celaka. Setinggi apapun jabatan yang kita miliki, sesering apapun haji dan umrah, serajin apapun berangkat ke masjid, sebanyak apapun sedekah yang diberikan, sesering apapun hadir di majelis taklim, celaka, celaka, celaka. Ini Nabi SAW yang menyebutkan. Pulang. Habis ini. Kalau misalnya masih punya orang tua yang lanjut usia, kemudian kita tidak memanfaatkan keberadaan mereka berdua untuk memasukkan kita ke surga. Jadi kalau misalnya kita dikasih umur oleh Allah sampai bisa menjumpai orang tua kita ketika orang tua kita lanjut usia, itu karunia. Itu karunia. Itu nikmat. Tapi kenyataannya kebanyakan orang menganggap itu sebagai beban. Seneng ya kamu ya, orang tuanya sudah meninggal. Aku nih ya Allah, orang tua stroke bolak-balik, stroke bolak-balik. Gak bisa ngapa-ngapain. Setiap hari harus ganti popok. Bau. Coba, orang tua kita dulu ganti popok kita berapa kali? Dalam 1 hari anak diganti popok sama orang tuanya berapa kali? Bisa 5 kali, bisa 10 kali. Dikalikan berapa tahun? Ustaz, berarti kan sama Ustaz. Sekarang saya ganti popok, dulu orang tua ganti popok. Beda! Orang tua merawat anaknya ketika kecil dengan anak merawat orang tuanya ketika tua. Sama? Sama? Apa bedanya? Si sayang. Ya. Anak, silakan. Orang tua merawat anaknya ketika kecil dengan doa harapan, ya Allah mudah-mudahan anak saya sehat walafiat, kuat, bisa sampai sukses besarnya. Itu doa yang selalu dipanjatkan orang tua ketika merawat siapa? Anaknya. Sedangkan anak merawat orang tuanya yang sudah tua, apakah seperti itu? Ya Allah mudah-mudahan orang tua saya panjang umur, seperti itu? Atau sebaliknya? Ya Allah, kapan ini? Lama banget. Iya kan? Padahal sebenarnya keberadaan orang tua kita di sisi kita ketika lanjut usia itu karunia. Maka seandainya orang tua Anda memilih Anda untuk tinggal di rumah Anda, bersyukurlah kepada Allah. Kalau perlu sujud syukur. Dari 10 anak misalnya nih, ternyata orang tua milih rumah Anda. Aku pengen di rumahnya kamu. Bersyukur kepada Allah. Pernah ada kakak beradik. Ada kakak beradik. Di Saudi. Masuk ke pengadilan. Masuk ke pengadilan. Pengadilan daerah. Kakak kalah. Ngajukan banding. Ke pengadilan provinsi. Kakak kalah. Ngajukan banding. Ke pengadilan tinggi. Kalah. Ngajukan banding ke pengadilan yang paling tinggi. Sudah gak ada pengadilan lagi. Kalah juga. Rebutan apa? Rebutan hak asuh ibu yang sudah tua. Kalau di Indonesia, rebutan apa masuk pengadilan? Rebutan warisan. Gini. Satu apa? Jengkal tanah. Di Saudi, rebutan hak asuh ibu. Kakaknya ini sudah mengasuh, merawat ibunya sekian puluh tahun. Kakaknya ini tinggal di kampung. Kakaknya tinggal di kampung. Tinggal di padang pasir. Dengan segala kesederhanaannya. Adiknya tinggal di mana? Di kota. Dengan segala fasilitasnya. Adiknya ini pengen minta jatah kepada kakaknya untuk merawat ibunya. Kakaknya sudah tahunan, belasan tahun, puluhan tahun merawat ibunya. Dan ibunya juga senang dirawat sama anaknya ini. Yang tua ini senang. Tapi adiknya ini datang, dia minta, saya dong gantian. Bedakan dengan banyak anak di negeri kita yang bukan gantian saya, tapi gantian kamu dong, masa saya terus? Ya kan? Begitu? Banyak. Akhirnya lempar sini, lempar sini, lempar sini, ujung-ujungnya ketika semuanya angkat tangan, masukkan panti, jompo. Adik ini datang minta, saya dong gantian. Kakaknya gak mau. Saya pengen sampai purna. Saya pengen berbakti kepada orang tua. Sampai orang tua kita menghembuskan nafas terakhirnya. Karena cekcok gak selesai. Maka masuk kemana tadi? Pengadilan. Kalah kakaknya. Masuk. Kalah, kalah, kalah, kalah. Pengadilan, hakimnya bingung. Ini kakak, masya Allah, adik juga masya Allah. Akhirnya yang ditanya ibunya. Ditanya ibunya. Gimana ibu, dua anakmu ini, kamu pengen ikut mana? Ibu itu mengatakan, ini nunjuk kepada yang kecil, yang muda. Ini mata kananku. Yang ini mata kiriku. Sudah. Itu namanya bahasa apa? Bahasa isyarat. Bahasa kiasan. Kanan kiri. Berarti mana yang didahulukan? Kanan. Ibu ini pengin bersama dengan si adik. Dan hakim punya pertimbangan, ini sudah lanjut usia, butuh perawatan ekstra, kalau sakit lebih dekat ke rumah sakit, kalau tinggalnya di mana? Di kota. Maka dimenangkanlah si adik dan kakak itu nangis, sedih luar biasa. Karena kehilangan peluang untuk berbakti kepada ibu. Apakah hanya sekedar kita mengganti popok, kasih makan, kasih minum? Bukan. Birrul walidain, salah satu yang sering dilupakan adalah mengajak orang tua untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Alias mendakwahi orang tua. Alangkah sedihnya ketika nanti di hari kiamat anak dengan orang tuanya harus berpisah. Yang satu di surga, yang satu di mana? Di neraka. Mungkin? Mungkin? Sangat mungkin. Anaknya sholat, bapaknya gak mau sholat. Anaknya gak sholat, bapaknya sholat. Atau sebaliknya. Akhirnya yang satu di neraka, yang satu di surga. Yang di neraka teriak-teriak minta setetes air. Apa jawaban penghuni surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Maaf. Air itu haram buat orang kafir. Gak bisa ngasih. Padahal mungkin yang minta itu adalah bapaknya atau ibunya. Atau yang minta anaknya, atau suaminya, atau istrinya. Itu yang minta. Tapi karena beda jalan ketika di dunianya. Yang satu jalannya ketaatan kepada Allah. Yang satunya jalannya adalah kedurhakaan kepada Allah. Yang satu sholat, yang satu tidak sholat. Yang satu Islam, yang satu tidak Islam. Akhirnya harus terpisah. Walaupun dahulu ketika di rumah makan satu meja makan. Tidur satu rumah. Akan tetapi masalah surga dan neraka itu adalah hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya kita tidak terpisah dengan orang tua kita? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman, kemudian anak-anak dan cucu mereka ikut beriman, maka mereka nanti pada hari kiamat akan kami satukan. Akan kami gabungkan. Di mana? Di surga. Al-Quran surat At-Tur ayat 21. Al-Quran surat At-Tur ayat 21. Kalau pengen barang-barang di surga, semuanya beriman, semuanya sholat, semuanya Islam, semuanya beribadah kepada Allah. Dan saya yakin, masih ada di antara kita yang orang tuanya mungkin belum sholat. Mungkin masih memiliki akidah yang tidak benar. Mungkin masih jauh dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masih ada umur ini kesempatan emas untuk mengajak mereka. Dan ingat, mengajak orang tua ada etikanya. Eh Pak, ngaji Pak. Enggak mau ngaji, neraka. Ini siapa ini? Ngajak orang tua itu ada etikanya. Dengan bahasa yang halus. Dengan bahasa yang lembut. Ustaz kan orang tua saya enggak sholat, Ustaz. Masa perlu dilembuti? Jangankan orang tua enggak sholat. Orang tua maksa kita berbuat syirik. Tinggi mana? Parah mana? Gak sholat atau maksa berbuat syirik? Levelnya lebih parah mana? Maksa berbuat syirik. Wa in jahadaka, seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik, fala tuti'huma, jangan patuhi. Tapi apa kelanjutannya? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu, sekalipun kedua orang tuamu itu memaksamu untuk berbuat syirik. Orang tua belum sholat, maka kewajiban kita untuk memberikan masukan kepada orang tua kita dengan bahasa yang halus, tidak terkesan menggurui. Ayo pak, ngaji pak, biar pintar. Apa jawaban orang tua? Anak kemarin sore tahu apa? Karena bahasanya, caranya yang tidak baik buat orang tua. Dan salah satu cara yang sangat manjur untuk mengajak orang tua kepada jalan yang benar adalah dengan perilaku, dengan akhlak. Makanya dari tadi kita awali dengan perilaku, dengan akhlak. Tunjukkan kepada orang tua, semakin lama ngaji sunnah, semakin baik akhlak dan perilakunya kepada orang tua. Semakin sering hadir kajian, tutur katanya semakin halus, semakin lembut kepada orang tua. Sehingga lama-lama orang tua akan bertanya, nak, kamu ini ngaji di mana? Semenjak kamu masya Allah penampilannya, masya Allah, kamu kok semakin halus tutur katanya. Kamu ini ngaji di mana? Ayah diajak. Akhirnya ayah yang minta. Coba sebaliknya. Semakin lama ngaji, semakin gak jelas omongannya. Ya. Semakin jarang untuk bersilaturahim kepada orang tua. Apa kira-kira kesan orang tuanya? Wah, kamu ini salah jalan ini. Kamu ini salah pilih kamu ini. Ya. Pasti ajaran kamu ini ajaran yang suka ngebom-ngebom itu. Salah siapa? Salah kita. Yang tidak menampilkan akhlak seorang ahlus sunnah kepada orang tuanya. Jadi ahlus sunnah itu bukan hanya akidah, ahlus sunnah juga akhlak, ahlus sunnah juga ibadah, ahlus sunnah juga perilaku, ahlus sunnah juga etika. Sebagian orang keliru memahami, katanya semakin tegar semakin sangar. Ya, apa? Semakin tegar semakin apa? Sangar. Jadi kalau orang yang manhajnya kuat itu adalah orang yang gak pernah senyum. Karena giginya aurat. Giginya apa? Aurat. Jadi kalau ketemu sama orang, aurat kan harus dia apa? Harus ditutupi. Jadi giginya aurat. Kalau ketemu, kalau lewat di kampung Lempeng Jaya, gak pernah tengok kanan, tengok gak pernah salam, gak pernah senyum, gak pernah sapa. Semuanya ahlul bid'ah. Yang selamat cuma kita. Yang lembut, ayol ikhwah. Yang lembut. Yang halus. Para sahabat Nabi SAW. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Apa kata Allah? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, seandainya engkau bersikap kasar kepada mereka. Mereka di sini siapa? Mereka di sini siapa? Para sahabat. Para sahabat itu siapa? Abu Bakar. Siapa lagi? Umar. Siapa lagi? Utsman. Siapa lagi? Ali. Dan sahabat-sahabatnya. Muhammad, kalau kamu kasar sama orang-orang itu, mereka akan pergi menjauh. Saya tanya, Abu Bakar, Umar, Utsman, sama masyarakat kita, keren mana imannya? Kuat mana imannya Abu Bakar sama masyarakat kita? Gak ada seujung rukuknya. Kalau sama orang-orang level Abu Bakar dan Umar Utsman saja, sikap keras akan membuat mereka pergi, apalagi sikap keras kepada orang awam di zaman kita. La haula wala quwata illa billah. Ustaz, ya. Betul, ya. Termasuk pada orang tua kita. Nah, kalau orang tua kita masih melakukan banyak ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, bisa kita sampaikan, Pak, ini dalilnya apa ya? Tanya. Jadi bukan langsung, Pak, ini tidak ada dalil ya. Nah, ini dalilnya apa ya? Landasannya apa ya? Itu lebih mudah untuk diterima. Ustaz, kalau orang tua kita sudah meninggal, birrul walidainya gimana, Ustaz? Yang sudah meninggal orang tua. Rasulullah SAW pernah ditanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Adz-Dzahabi. Beliau ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal, bagaimana cara aku berbakti kepada keduanya?" Nabi SAW menjawab, "Apakah aku bisa berbakti kepada keduanya?" Nabi SAW menjawab, "Na'am, iya." Caranya bagaimana? As-salatu alaihima. Yang pertama, engkau menyolati kedua orang tuamu. Begitu mereka meninggal. Aneh bin ajaib. Ada seorang anak, orang tuanya meninggal, dia sibuk ngurusi ini, ngurusi itu, sampai gak nyolati orang tuanya sendiri. Ada? Banyak. Nyiapin ini, nyiapin itu, malah gak nyolati. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Doakan ampunan untuk keduanya. Mintakan ampun kepada Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mungkin saat ini orang tuamu sedang kesulitan di kuburan. Mungkin orang tuamu saat ini sedang kepanasan di kuburan. Mungkin orang tuamu saat ini sedang sendirian, kebingungan di kuburan. Maka ketika engkau panjatkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, mudah-mudahan doamu ini bisa meringankan beban yang sedang dirasakan oleh orang tuamu. Ini berapa? Dua. Yang ketiga, wa'ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima. Tunaikan janji-janji kedua orang tuamu. Termasuk di dalamnya hutang. Beberapa saat yang lalu, saya dicurhati oleh seorang pengusaha. Ustaz, saya ini punya rekan bisnis yang pernah ngambil barang sama saya. Jumlahnya besar, kayaknya sampai ratusan juta. Ternyata belum sempat lunas, sudah mati duluan. Akhirnya saya datang kepada istrinya. Saya tagih hutang itu. Apa kata istrinya? Tagih itu sama selingkuhannya. Saya datang ke selingkuhannya. Itu urusan istrinya. Saya datang ke anak-anaknya. Kami gak mau tahu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Warisannya diambil semuanya, gak dipakai sedikit pun untuk membayar hutang orang tua. ini anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Makanya ajaran Islam apa? Sebelum bagi waris, bayar utang. Jadi ungkapan kepada para takzir, para takziah, seandainya yang masih punya urusan utang piutang dengan jenazah ini, dengan Bapak Fulan rahimahullah, Ibu Fulan rahimahullah, hendaklah segera menghubungi ahli waris. Ya. Kalau mau diikhlaskan, alhamdulillah, enggak, silakan hubungi ahli waris. Itu bukan lipstick dan bukan paksaan. Datang-datang saya punya, ikhlasin ya, ikhlasin ya, ikhlas ya, ikhlas. Ini apa ini? Ini maksa atau apa? Bukan. Tunaikan. Orang tua pernah janji apa? Tunaikan. Tapi juga jangan memanfaatkan kesempatan dalam sampaikan. Ah, lumayan ini. Tahu enggak bapak kamu punya utang sama aku? Ada buktinya enggak? Itu satu cuma kita berdua kok. Berapa? Besar. Ya, enggak banyak sih, 200 aja. 200 juta. Ya udahlah, sama teman 100 enggak apa-apa. Padahal enggak pernah utang. Jangan. Ya. Makanya utang piutang disuruh apa? Tulis. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa ikramu shodiqihima. Wa ikramu shodiqihima. Memuliakan teman-teman kedua orang tua. Orang tua kita punya teman sekolah, punya teman kerja, punya teman tetangga, punya teman-teman. Muliakan mereka. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Suatu saat pernah naik kendaraan, saya lupa apakah kuda atau yang lain. Tengah-tengah di jalan sama sahabat yang lain, tahu-tahu dia lewat, ada seorang Arab Badui sedang jalan. Arab Badui. Arab Badui itu kalau istilah kita ini orang udik, orang kampung, orang gunung. Tahu-tahu langsung turun. Ibnu Umar langsung turun. Kemudian dia salami orang Arab Badui tersebut yang lusuh, yang penampilannya penampilan yang bukan sosok orang yang berada. Maka langsung Ibnu Umar turun dan beliau kasih itu kendaraan kepada orang Arab Badui tadi. Sorban yang dipakai sama Ibnu Umar dikasihkan pula sama. Maka temannya Ibnu Umar yang sedang berjalan sama Ibnu Umar, bareng sama Ibnu Umar, dia katakan, Ibnu Umar, ente berlebihan. Ini orang Arab Badui kayak gini, dikasih sedikit aja udah cukup. Apa kata Ibnu Umar? Ini teman bapakku dahulu. Temannya Umar. Dan aku tahu bahwa di antara bentuk birrul walidain adalah memuliakan teman-teman orang tua. Yang keberapa ini? Empat. Yang kelima. Wasilatur rahimil lati la tusal illa bihima. Dan bersilaturrahim dengan siapa? Dengan keluarga orang tua kita. Terutama siapa? Terutama kalau dari jalur ibu adalah kakak atau adik perempuan ibu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-khalatu bimanzilatil Kakak atau adik ibu, bibi itu seperti ibu kedudukan. Jadi kalau Anda, ibu Anda sudah meninggal, cari itu bibi. baik bibik bude maupun bulik. Ya. Cari itu seperti ibu. Ya. Muliakan semampunya. Kalau dia kurang mampu, bantu. Dia butuh apa, kita punya, kasih. Dia belum kenal sunnah, kita berusaha kenalkan. Ya. Ada berapa tadi berarti? Ada. Dan masih banyak yang lainnya. Bisa sedekah jariah, itu juga masuk. Ya. Dan juga hal-hal lain yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, saya tutup dengan sebuah cerita nyata yang disampaikan oleh seorang dokter di Arab Saudi. Suatu hari dokter itu ketika sedang praktek di tempat kerjanya, datang seorang nenek-nenek beserta dengan seorang pemuda. Pemuda itu baru sekitar umurnya 30-an tahun. Pemuda ini kelihatan sabar banget ngurusin nenek-nenek tadi. Dan neneknya ini sangat agresif. Sering nyakar-nyakar apa? Pemuda tadi. Tapi sama pemuda tadi, gak dia apa-apain. Sering bolak-balik ngeludahin pemuda tadi. Pemuda itu cuma senyum, ambil tisu, kemudian dilap ludahnya. Pengen bolak-balik ngelepas jilbab. Tapi sama pemuda itu berusaha untuk diperbaiki lagi. Akhirnya, ruang tunggu, masuk ke ruangan. Ke ruang periksa. Begitu masuk ke ruang periksa, langsung nenek-nenek tadi lepas jilbab, lari-lari, keliling-keliling, ketawa-tawa. Pemuda itu tetap sabar. Dokter itu bertanya, ini siapa? Itu ibuku. Itu ibuku. Kok bisa seperti itu? Sejak aku lahir, ibuku sudah seperti itu. Terus, sejak kamu lahir, ibumu sudah seperti itu? Iya. Kok bisa seperti itu? Satu bulan setelah ayahku nikah dengan ibuku, ibuku diceraikan. Satu bulan. Dan satu bulan itu ibuku mengandung aku. Dan ibuku begitu melahirkan aku lahir alhamdulillah normal. Dan ibuku tidak pernah merawatku. Karena dia sudah enggak waras. Terus siapa yang merawat kamu? Nenekku. Sampai kapan? Sampai usiaku 10 tahun. Semenjak usiaku 10 tahun, aku terus berbakti kepada ibuku ini. Yang tidak pernah menyusuiku, yang tidak pernah merawatku, yang tidak pernah mengelusku, yang tidak pernah menemani aku tidur. Ibuku dari aku sejak di perut ibu, itu sudah tidak waras. Terus siapa yang mandikan? Aku biasanya kalau ibu mau mandi, aku suruh ibu untuk masuk ke kamar mandi. Aku di luar, aku sediakan pakaian untuk ganti ibuku. Kalau malam-malam gimana? Kalau malam-malam ibuku tidur, aku ikatkan kaki beliau dengan kakiku. Aku takut ibuku malam-malam bangun pergi kemana dan aku tidak sadar kalau ibuku pergi. Aku takut ibuku kena apa-apa. Tengah ngobrol kayak gitu, tahu-tahu ibunya memotong obrolan. Eh, aku minta snack. Minta apa? Snack. Ayo kita ke warung beli snack. Siap-siap ibu, kita beli snack. Kayak anak kecil persis minta snack kepada anak. Kemudian dokter itu kembali tanya, ibumu sakit apa? Sakit gula. Kemudian diperiksa, sakit apa lagi? Sakit ini. Sakit apa lagi? Sakit ini. Banyak sakitnya. Tiba-tiba ibunya datang lagi, ayo kita umroh sekarang. Loh, ibu katanya tadi pengen ke kedai, katanya pengen ke warung. Enggak, pengen umroh sekarang. Siap. Ibu kenapa pengen umroh? Pengen naik pesawat. Siap. Dokter itu tanya, kamu benar-benar habis ini mau ngajak ibumu umroh? Ya. Apapun yang membuat bahagia ibuku, aku akan penuhi. Kan gak wajib umroh. Ya kan umroh sholat. Orang gila kan gak wajib apa? Sholat. Yang penting ibuku bisa tertawa, bisa tersenyum, aku akan lakukan. Selama itu tidak melanggar syariat. Maka kemudian setelah kasih resep obat, anak itu lantas membawa ibunya pulang dan saat itu juga langsung dibawa ke bandara pergi umrah. Dokter tadi ini sudah enggak tahan, pengen untuk nangis tapi ditahan-tahan karena ada siapa? Ada dua anak beranak tadi. Jemaah, seandainya anak ini berbakti kepada ibunya yang sama sekali tidak pernah merawat, cuma numpang di perut saja, gak pernah menyusui, gak pernah ganti popok, gak pernah mandiin, gak pernah nyuapin, gak pernah nungguin ketika sakit. Seandainya anak ini berbakti kepada ibunya, padahal ibunya tidak pernah berbuat baik kecuali hamil saja. Sudah. Bagaimana dengan orang tua kita yang telah mengandung kita, menyusui kita, merawat kita, membiayai kita, mencurahkan hidup dan matinya untuk kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ustaz, mohon maaf, kami tinggal di perantauan, jauh dari kedua orang tua. Dan kami jarang pulang, bahkan orang tua kami dari pihak istri berada di beda pulau. Apakah kami masuk dalam golongan orang yang durhaka kepada orang tua karena jarang pulang? Bagaimana caranya supaya kami bisa menjadi ahli surga dalam kondisi jauh dari orang tua? Apakah Anda mampu untuk membawa orang tua Anda tinggal bersama Anda atau tidak? Kalau Anda mampu dan orang tua mau, kalau Anda apa? Mampu dan orang tua mau, lakukan. Kalau Anda tidak mampu, atau orang tua tidak mau, maka maksimalkan kunjungan Anda semampunya. Walaupun hanya sekian bulan sekali. Kalau tidak mampu untuk setiap tahun, Anda gantian. Tahun ini ke sana, tahun ini ke sini. Kalau tidak ada dana, sekarang fasilitas banyak. Kalau zaman dahulu kita ingin ngasih kabar kepada orang tua, kita pakai apa? Surat. Sekarang bisa pakai SMS. Bisa pakai telepon. Itu pun dengan biaya yang sangat murah, bahkan sering gratis. Maka telepon, SMS, kabar. Kalau orang tua gak bisa pegang HP, surat rutin. Rutin kirim surat. Karena orang tua senang sekali ketika mendapat surat dari siapa? Dari anak. Perkembangan cucu bagaimana, pendidikannya, perkembangan ekonomi, kabar, sehat, doa, di akhir ditutup dengan doa. Itu saya yakin surat-surat Anda itu akan disimpan rapi sama orang tua. Dan bisa dibaca 2, 3, 4 kali. Kalau rindu dia akan buka lagi surat-surat yang lama. Itu hiburannya. Ini kalau alternatif-alternatif pertama tadi tidak bisa dilakukan. Apakah kemuliaan merawat orang tua dan kewajiban-kewajiban lainnya sama dengan kepada mertua? Tidak sama. Tapi tetap punya tugas untuk melakukan kepada orang tua. Kepada mertua. Kalau sama, tidak sama. Istri Anda, iya. Karena itu adalah orang tua istri Anda. Kalau Anda, kewajibannya sama mertua tidak sama seperti kewajiban kepada orang tua sendiri. Bukan berarti tidak berbuat baik. Berbuat baik, tapi levelnya berbeda. Lebih tinggi kepada siapa? Orang tua sendiri. Adapun istri Anda punya kewajiban untuk birrul walidain kepada orang tuanya. Dan jangan dihalangi para suami. Jangan dihalangi. Kalau tidak ada mafsadah besar, jangan dihalangi istri Anda untuk birrul walidain dengan orang tuanya. Kadang-kadang para istri mengeluh, "Ustaz, saya enggak pernah dikasih kesempatan sama suami saya." Subhanallah. Kenapa? Alasannya apa? Bahkan sekedar memberikan uang kepada orang tuanya enggak boleh, apa alasannya? Jangan sampai Anda membuat istri Anda durhaka kepada orang tua. Ustaz, orang tua saya sudah tidak ada. Saya hanya bisa berdoa untuk beliau berdua. Tapi saya merasa banyak berbuat dosa kepada beliau berdua. Karena kurang menghargai jasanya atau tidak bisa berbuat yang terbaik kepada beliau. Mohon pencerahannya. Sudah lewat. Sudah lewat. Anda mau minta maaf, sekarang orang tua sudah meninggal. Gimana minta maaf? Maka saya katakan kepada yang masih hidup orang tua. Anda punya salah sama orang tua. Jangan tunggu orang tua meninggal. Lewat sudah. Kalau punya salah sama orang tua, cepat minta maaf. Jangan sampai Anda seperti orang yang sudah terlanjur orang tuanya meninggal. Dalam keadaan belum meminta maaf. Terus apa dong yang kita lakukan, Ustaz? Apakah the end, tamat, sudah selesai? Yang Anda lakukan adalah banyak-banyak beristighfar untuk kedua orang tua Anda. Mendoakan, banyak beramal saleh. Tadi 5 hal yang tadi disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu bisa, saya tidak katakan itu akan menghapus. Mudah-mudahan bisa meringankan. Mudah-mudahan bisa meringankan. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang masih melakukan bid'ah, memaksa ikut ritual bid'ah, kalau tidak mereka marah-marah dan sakit hati karena tidak ikut bid'ah? Tadi sudah kita sampaikan, jangankan bid'ah. Apa tadi? Syirik. Tinggi mana levelnya? Parah mana? Syirik atau bid'ah? Jangankan beda syirik, kalau orang tua kita paksa, kita memang betul tidak taat, tidak mengikuti paksaannya, tapi tetap berperilaku yang baik. Itu caranya. Dan sama orang tua sudah gak usah banyak ngomong. Ya. Saya punya teman sesama ustadz, sesama da'i. Beliau masya Allah dikaruniai oleh Allah jenggot yang sangat apa? Lebat. Kalau kita kan rata-rata jenggotnya kan cuma di sini. Ini dari sini. Lebat. Padahal masih muda. Masih muda. Bapaknya ini takut anaknya enggak. Anaknya enggak laku. Ah, nanti gimana ini anak saya kelihatan kayak kakek-kakek sudah apa? Berjenggot. Akhirnya bolak-balik setiap pulang selalu, "Ayo nak, cukur kamu nak." Cukurnya. "Iya, Pak." Ternyata iya tapi enggak. "Loh, kok belum cukur? Kada duit nih, kasih duit." "Dah, pesan berangkat." Berangkat. Ke tukang cukur berangkat. Cukur apa? Cukur rambut. Pulang lagi. "Mana kok belum? Ini sudah cukur." "Ah, kamu itu." "Sudah, besoknya ingin terus dengan sabar." Dengan sabar dia berusaha untuk tidak membantah, tidak melawan. Cuman tidak melakukan apa yang diperintahkan karena tahu bahwa itu melanggar agama. Subhanallah. Sampai sekarang sudah gak pernah lagi orang tuanya itu maksa-maksa lagi. Tapi tetap tidak marah. Karena cara menolaknya dengan cara yang halus. Contoh yang lain, jamaah, kalau tadi kawan sama ustaz, jamaah pengajian. Sama juga kasusnya, masya Allah, Allah takdirkan jenggotnya, masya Allah ya lebat, masya Allah tabarakallah. Gak cuma itu, orang tuanya ini masya Allah, yang namanya kesyirikan-kesyirikan itu di rumahnya penuh. Jimat anu, di depan pintu ada, di bawah pintu ada, di ruang ini ada. Jamaah ini, ikhwan ini tanya, "Ustaz, gimana orang tua saya?" "Ya, sudah ente, yang penting sekarang birrul walidain. Tingkatkan kebaktian. Tutur kata yang halus. Disuruh yang enggak-enggak, yang enggak benar-benar. Enggak usah banyak ngomong, tapi enggak usah lakukan. Setahun, dua tahun, tiga tahun, saya lupa. Mungkin sampai hitungan belasan tahun. Sekarang bapaknya jenggotnya sama kayak anaknya. Kalau ngaji paling depan, seluruh jimat-jimat yang di rumahnya dicopoti sendiri sama bapaknya. Proses, ayolah. Semua itu butuh apa? Proses. Ya. Jadi jangan kalah dengan setan. Jangan kalah dengan apa? Setan. Setan itu kan pantang menyerah. Padahal pantang menyerah ngajak kemana? Ke neraka. Ini kita mau ngajak ke surga. Masa kalah menyerah? Setan aja pantang menyerah. Masa kita kalah sama setan? Ustaz, saya disuruh sama orang tua untuk berkunjung satu bulan sekali. Apakah kalau kurang atau lebih dalam sebulan kita berdosa? Baik. Ditanyakan kepada orang tua. "Pak, kalau misalnya saya pengen berkunjung lebih dari satu kali dalam satu bulan, boleh enggak?" "Oh, enggak apa-apa. Malah seneng." "Oh, berarti kalau kayak gitu, satu kali dalam sebulan itu batas minimal." Orang tua, "Bagaimana Pak kalau misalnya saya lebih dari sekali, jangan, bosan. Berarti itu batas maksimal. Tanya sama orang tua, ini maksudnya satu kali satu bulan bagaimana? Ya. Ustaz, saya mu'allaf. Orang tua saya, keluarga besar saya masih beragama non-Islam. Apakah kalau saya berdoa kepada Allah, mendoakan orang tua saya yang beda agama akan didengar sama Allah? Terus apa nanti kita di surga bisa bertemu dengan mama dan keluarga saya? Kalau doa yang Anda panjatkan isinya adalah supaya orang tua Anda mendapatkan hidayah, maka bukan hanya boleh, tapi harus Anda doa. Ya Ustaz, katanya gak boleh mendoakan non-muslim. Mendoakan apa? Mendoakan non-muslim yang sudah meninggal supaya diampuni oleh Allah. Itu gak boleh. Apa yang gak boleh? Mendoakan non-muslim yang sudah meninggal supaya diampuni sama Allah. Itu yang gak boleh. Kenapa? Karena gak mungkin akan dikabulkan sama Allah. In tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lahum. Andaikan engkau doakan, engkau mohonkan orang kafir itu supaya diampuni oleh Allah, engkau ulang-ulang 70 kali sekalipun enggak akan diampuni. Berarti kalau 71 diampuni. Dalam literatur, istilah orang Arab, angka 70 itu menggambarkan apa? Banyak. Jadi bukan, oh kalau 71 boleh, 72 bukan. Ya. Ini sesering apapun itu maksudnya. Sebanyak apapun engkau doakan, gak akan diampuni sama Allah. Bahkan kalau misalnya kita paksa, itu gak sopan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah katakan gak akan ampun, kok kita tetap maksa, itu kan gak sopan. Lah, kalau yang dimaksud mendoakan non-muslim yang masih hidup supaya masuk Islam, itu sangat dianjurkan Nabi SAW dahulu sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Apa doa Nabi SAW? Allahumma a'izza hadzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu di antara dua Umar. Salah satu di antara dua Umar. Salah satunya Umar bin Khattab. Saat itu Umar masih musyrik. Didoakan sama Nabi? Jangan. Contoh yang lain, ibunya Abu Hurairah yang masih musyrik didoakan sama Nabi supaya masuk Islam. Dan banyak sekali contoh-contohnya. Ustaz, apa bisa ketemu sama mama di surga? Iya, kalau masuk Islam. Akan bertemu insya Allah. Maka mumpung masih ada kesempatan, manfaatkan maksimal. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mirip dengan apa yang tadi sudah saya baca. Ustaz, apa yang harus dilakukan supaya bisa mempraktikkan berbakti kepada orang tua setiap pulang kajian, begitu tersentuh dan memahami betapa pentingnya berbakti orang tua, namun begitu sulit dalam mempraktikkannya? Tadi ditulis, tadi kan ayo praktikkan langsung. Ya, merendahkan diri, tutur kata yang halus, ya. Jadi nanti kalau sampai ke rumah, ya, buka apa? Buka catatan tadi. Ya. Checklist. Apa? Checklist. Kasih nomor 1 2 3 4. Ini udah belum? Belum. Ini udah belum? Belum. Ini udah? Udah. Ini belum? Belum. Besoknya checklist lagi. Ini udah? Belum. Belum. Kalau belum-belum terus, berarti emang belum dikerjain. Ya. Simple toh. Kalau catatannya suka lupa naruh fotokopi, tempel di mana? Dinding. Ustaz berlebihan, enggak ada yang berlebihan mengejar surga. Ini kita nyari apa? Surga. Kasih list gitu, siapa yang sudah saya lakukan, apa yang belum dilakukan. Ustaz, bagaimana ibu sakit sudah tidak bisa apa-apa, anak-anak bersepakat untuk menguruskannya kepada perawat keseluruhannya. Bagaimana hukumnya? Rugi besar. Rugi besar. Perawat itu sekedar membantu. Membantu sesuatu yang tidak bisa Anda lakukan. Masalah tindakan medis. Anda sudah lakukan? Perawat. Tapi kayak mandikan, menyuapi, mengganti popok, lakukan Anda. Itu kesempatan emas. Mudah-mudahan bisa mengantarkan ke surga. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.